70. 70. Ah, mazhab dia betul. 70. 28 tu ayo ping 28 tu. Dak ingat, bukan tak tahu dak. Dak ingat. Jangan marah saya gurak, neh. 70. Faham tak? Sekali lontar 7 butir. Faham? Neh. Patu hari sebelah 3 kali lontar 21. 21 esok 21. Lusa pun 21. 21 3 kali berapa? 60. 3 malam raya 7. 70. Diambil lebih. Nah, balik ke hotel tengok ada lebih 6 butir batu. Buat balik Malaysia. Bodoh punya haji. Kan di kabur kan haram ambil batu-batu. Nah, hasil bumi daripada tanah haram. Buat balik tak boleh. Kena kirim balik ke pilot kapal terbang serta merta. Kalau tidak berdosa, batu tu ada di rumahmu. Faham? Kalau mu nak batu sungguh tu, mu kutik di patah remis tu, 3 lori buat balik rumah. Tak ada orang marah. Tapi jahil punya pasal. Dikabur pula ke haji yak seorang lagi. Saya buat balik 8 hotel lebih batu Mekah. Nampak? Buat kenangan. Haji dia tu, lah, apa tak kabur ke aku? Aku tak ingat nak buat balik. Dua-dua bodoh. Faham? Sebab apa? Jahil tu. Kan tanah haram kan? Tanah halal tak apa yang mengkutik di Mesir tu. Batu buat perang tu. Buat balik 3 kapal kargo. Tak ada orang marah. Nah, pasal jahil. Mana boleh tanah haram tu. Nah, tak ada ilmu. Seminggu khusus haji pergi. Belajar tidak. Nah, lepas tu banyak buat benda yang merosakkan haji. Yang tak betul. Yang patut bayar dang, tak bayar dang. Pasal tak ada ilmu. Bukan kita kena ngaji kitab sampai tamat matlaq ibadrin baru boleh pergi haji. Tak. Biar kau reti dulu. Neh. Ha, sungguh-sungguh sikit belajar, biar kau faham molek. Lagi ya. Tak pergi sudah, mau ada azam. Tak kena dosa dah. Bila kita kena ada azam. Pada pergi tak tahu benda. Ada setengah tu dak wukuf di dalam bumi Arafah. Nampak? Bah dia berhenti jam. Traffic jam, jam nah. Jadi tak sampai lagi sepadang Arafah. Nah, dia nak wukuf wajib dalam sepadang Arafah. Tapi bah dia lagi setengah kilo nak sampai Arafah, jeng, tak lagi ya, lekat. Orang yang ada ilmu turun daripada bah, duduk sekejap dalam bumi Arafah, supaya sah dia punya wukuf. Dia tak pakai duduk dalam bah itu saja. Faham? Lepas tu, sampai di, balik Malaysia, orang kata tak sah. Pasal luar pada garisan sempadang Arafah. Tengok, tak kesusah. Sah tak haji, tak ada wukuf. Tak sah. 12,000 simpang 8 tahun. Tak? Ha. Lain kalau ke Mekah tu dekat Kuala Kangsar boleh tahan kira pergi pulak minggu depan. Nak, ha, ni masalah. Nak, dah lah nak suruh orang panggil haji. Masa lalu balik dia kapal terbang tu sengem. Bini kata, wah ni senyum nak bang. Oh balik ni orang panggil haji lah aku. Ha, beres lalu.